Miladi Rekord Duta Nirwana Asia Bimantara. Terima kasih. Sewu kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha rangi.